Aina Allah, di mana Allah? Ini kalimat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika kita bisa mengatakan Aina Allah, di mana Allah, sehingga kita selamat dari suatu perkara yang Allah benci, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita benci. Siapa yang menyelamatkan diri dari perkara yang Allah benci, maka Allah akan menyelamatkan dia dari hal yang dia benci di dunia dan di akhirat. Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan, kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat, kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari perkara yang kita tidak suka dan yang kita benci, dunia dan akhirat.